Kulo sowan jaman tabarukan teng Gus Maksum. Gus Maksum niku pendekar Pajar Nusa. Top niki sing kedhuwe niku. Kancane ngaji abah kula teng Ploso. Kulo digandani kali abah kula. Le, kowe kok ora kentekan sangu. Sowan abah Maksum. Nggih. Tenan kula kentekan sangu. Begitu kula sowan, Gus Maksum wis pirsa, kowe kentekan sangu to? Abah kula kondo kula kentekan sangu sowan abah Maksum. Kulo sowan Mbah Maksum, kulo matur wis ngaten lah kula kentekan sangu. Mlebu kamar kula metu digawani pincukan kaya pincukan pecel pisang. Nyale iki sangu kaget kula. Wong arep murid ning lampung kok disangoni pincukan. Aja kok buka sak durunge ketemu abahmu. Nggih Kiai Samin Nawato. Jenengan pirsa. Kediri ngantos Jakarta numpak bis ki ra kon mbayar. Gara-gara pincukan iki. Kula kok sok tak wambungi pincukan iki. Orang bayar numpak kapal feri orang bayar ning jero kapal jajan orang bayar begitu mudun teng Bangkauni teng daleme abang kula niku numpak ojek jare rong jam tok. Lah kula lak penasaran iki ki sajajane isine apa kok ampuh men kula buka jenengan pirsa isine napa telek pitik barang kula gak kenalan dene mung telek pitik padha tak roh mbah mandi. Begitu pulau ngojek tekan rumah kon bayar. Soalnya apa wes di pasar ini aja mau buka satu dunia ketemu abahmu. Iki loh pak kekuatan kiai kiai ini awak ini. Mila jadinya apa nyepele sampai dibenghentikan dan anadru ila wajil alim bahwa ibadah nyawang rai kiai ini dihitung